Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan perih dunia bersamamu. Perang kan berakhir, cinta kan abadi di tanah anarki, romansa hati.